الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله, kita lanjutkan dari beberapa jenis dan beberapa contoh ibadah yang disebutkan oleh Imam Da'wah Al-Mu'allif Al-Syeikh Muhammad Al-Najdi Al-Hambali rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Thalathatul Usul. Beliau berkata, wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu'. Dalil mengenai raghbah, ra ghain ba wa ta al marfutah. Kemudian kalimat yang kedua, ar-rahbah, ra, ha, ba, wa ta al-marbutah. Yang pertama dengan menggunakan ghain, dan yang kedua menggunakan ha. Ar-raghbah, war-rahbah, wal-khusyuk. Kemudian yang ketiga adalah khusyuk. Ini beberapa jenis dan bagian daripada ibadah. Kemudian muallif menyebutkan satu dalil yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera, senantiasa cepat di dalam menjalankan amalan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka selalu berdoa kepada kami dengan raghbah dan dengan rahbah. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka kepada kita senantiasa khusyuk. Ini dalil yang menjelaskan mengenai tiga kalimat di atas. Kalimat yang pertama adalah ar-raghbah. Di dalam bahasa Arab, arti dari kata tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah di dalam kitab Gharibul Hadith jilid 1 halaman 407. Di sana disebutkan, aslur raghbati al-hirsu was-su'al. Asal kata raghbah itu definisinya al-hirs, keinginan, was-su'al, dan permintaan yang kuat. Ini asal kata raghbah, keinginan kuat dan adanya permintaan. Oleh sebab itu dahulu orang Arab, mereka ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan lafaz ini, Allahumma inni arghabu ilaika fi kadha. Ya Allah, aku punya raghbah kepadamu atas perkara ini dan itu. Yang dimaksud dengan rahbah di sini adalah as'aluka bihirsin wa faqah. Ya Allah, aku berkehendak yang kuat, keinginan yang dalam, dan penuh permintaan. Ini asal kata raghbah. Secara mudah, arti raghbah adalah harapan, yaitu keinginan kuat, adanya permintaan. Arti singkatnya, ar-raghbah disebut dengan harapan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya akan kitab ini. Ketika sampai pada perkara ar-raghbah, beliau mengatakan mahabbatu al-wusul ila syai'in mahbub. Yang dimaksud dengan raghbah adalah keinginan memperoleh sesuatu yang disukai. Keinginan memperoleh sesuatu yang disukai. Artinya, ikhwani afidhakumullah, kalau sebelumnya kita pernah membahas mengenai roja, harapan. Adapun raghbah ini harapan yang lebih. Bukan sekedar roja, harapan begitu saja, tapi lebih daripada itu. Ini yang dimaksud dengan raghbah. Kata Syekh, mahabbatul wusul ila syai'in mahbub, keinginan kuat untuk memperoleh sesuatu yang disukai. Bukan sekedar harapan saja, tapi harapan yang lebih daripada itu. Dipenuhi dengan keinginan yang kuat dan adanya permintaan atas perkara yang dia sukai. Ya. Ini definisi raghbah, ra ghain ba ta al marbuta. Kemudian lafaz yang kedua. Ar-rahbah ra ha ba ta al marbuta. Secara definisi bahasa, etimologi bahasa Arab, yang dimaksud dengan raghbah sebagaimana yang disebutkan oleh Abu As-Sa'adat. Yang disebutkan oleh Abu As-Sa'adat di dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharib Al-Athar pada jilid kedua halaman 280. Beliau mengatakan ar-rahbatu al-khawfu wal-faza'. Yang dimaksud dengan rohba adalah perasaan takut dan panik. Ini rohba. Perasaan takut dan panik. Ini secara bahasa Arab. Secara istilah syar'i, berkata pula Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab yang sama. Ketika sampai pada lafaz tersebut, beliau mengatakan al-khawfu al-muthmir lil-harb minal-makhuf. Yang dimaksud dengan rahba adalah ketakutan yang membuahkan, menghasilkan sebuah tindakan. Saya ulangi. Ketakutan yang membuahkan dan menghasilkan tindakan ataupun perbuatan untuk menghindari dari sesuatu yang ditakuti. Apa Apa itu rahbah? Ketakutan yang membuahkan, menghasilkan sebuah upaya, perbuatan, tindakan untuk menghindari dari sesuatu yang dia takuti. Kemudian beliau menambahkan, fahya khawfun makrunun bi'amalin. Rahbah ini merupakan rasa takut yang diiringi dengan perbuatan. Bukan sekedar rasa takut biasa. Tapi rasa takut adanya amalan, upaya, perbuatan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 40, wa iyaya farhabun, kepadakulah kalian takut. Rahbah. Dengan takut itu akan muncul sebuah amalan, yaitu apa? Ibadah. Yaitu apa? Keimanan. Yaitu apa? Takwa. Wa iyaya farhabun, kepadakulah kalian takut. Ini lafaz yang kedua. Lafaz yang ketiga, yang terakhir adalah al-khusyu'. Secara bahasa Arab, yang dimaksud dengan khusyuk, terminologi dari sisi lughah al-arabiyah, dari sisi bahasa Arab, berkata Ibnu Al-Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Berkata Ibnu Al-Manzur di dalam kitabnya Lisanul Arab, jilid ke-8, halaman 71. Yang dimaksud dengan khusyuk adalah khasya'a yakhsya'u khusyu'an. Lafaz ketiga dari dua akar kata. Lafaz ketiga dari dua akar kata. Khasya'a yang pertama, yakhsya'u kedua, kemudian yang ketiga khusyu'. Yang artinya rama fi basarihi nahwal ard wa ghadhahu wa khafidha sawtuhu. Apa yang dimaksud dengan khusyuk? Yaitu seseorang yang melemparkan pandangannya ke arah tanah, ke arah daratan, ke arah bumi. Rama bi basarihi nahwal ard wa 'addahu wa ghaddahu. Seseorang yang melemparkan, yang meletakkan pandangannya ke arah tanah, ke arah bawah, dan dia menunduk. Wa khafidha sautahu, sambil merendahkan suaranya. Ini asal kata khusyuk di dalam bahasa Arab. Orang yang meletakkan pandangannya ke arah tanah, ke arah bumi, kemudian dia menundukkan pandangannya, kemudian dia merendahkan suara apabila berkata. Dan khusyuk secara bahasa ini bahkan dipakai di dalam ucapan orang-orang Arab. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan menggunakan lafaz tersebut. Di antaranya yang terdapat dalam surat Taha ayat 108. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa khasha'atil aswatu lirrahman, merendahlah semua suara mereka, merendahlah semua suara, maka kamu tidak akan mendengarkan, fala tasma'u illa hamzah, kamu tidak akan mendengarkan kecuali bisikan-bisikan saja. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz khasyaat al-aswat dari kata khusyuk. Yang artinya merendah. Merendahkan semua suara, maka kamu tidak akan mendengarkan kecuali bisikan saja. Nah, yang artinya ada muharakah wa sukun, tidak ada gerakan dan tenang. Ini makna daripada khusyuk. Begitu pula di dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, engkau melihat bumi ini khashi'ah. Khusyuk artinya khusyuk di sini adalah kering. Artinya tidak ada gerakan tumbuhan, tanaman, dan tidak ada kehidupan. Tenang, tidak ada gerakan. Ini sekali lagi secara bahasa. Nah, merendahkan suara, menundukkan pandangan, ketenangan. Adapun secara istilah syar'i, berkata Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullah, beliau menegaskan al-dhullu wat-tatamun li'azamatillahi bihaythu yastalim liqadaihi wa qadari. Yang dimaksud dengan khusyuk, kata beliau, adalah az-zullu wat-tatamun, rasa tunduk dan rendah diri, li'azamatillah, di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bihaitsu yastalim liqadaihi wa qadari, sehingga dia pasrah kepada ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, qadha dan takdir. Ini definisi al-khusyu' secara terminologi syariat. Rasa tunduk dan rendah diri di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pasrah terhadap ketetapan dan takdirnya. Maka khusyuk di dalam syariat adalah ketenangan dengan kerendahan diri, rasa tunduk. Begitu pula tidak banyak gerakan jiwa di dalam perkara-perkara ibadah. Dan ini tentu tidak diberikan hanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perkara khusyuk merupakan salah satu rukun di dalam salat. Tumaknina. Seorang yang tidak memiliki kekhusyuan, tidak ada tumaknina, maka salatnya akan batal. Maka seseorang ketika berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan salat, dia harus dalam keadaan tenang, merendahkan dirinya, senantiasa tunduk di dalam berdiri, di dalam rukuk, di dalam sujud. Oleh sebab itu ada seorang pemuda salat di Masjid Nabi alaihi salatu wasalam, dan beliau melihat di ujung masjid. Kemudian setelah selesai salam, pemuda itu pun datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, mengucapkan salam kepada beliau, dijawab salamnya. Kemudian ditegur oleh Rasulullah, "Irji fa salli fa innaka lam tusalli." Kembalilah engkau kerjakan salat karena engkau belum melaksanakan salat. Maka hamba itu pun salat untuk kedua kalinya. Setelah selesai sholat, dia mengucapkan salam untuk kedua kali kepada Nabi. Beliau menjawab, dan lagi-lagi Rasulullah mengatakan, irji' fasholli fa innaka lam tusholli, kembalilah engkau karena engkau belum melaksanakan sholat. Sampai diulangi 3 kali, diperintahkan kembali oleh Rasulullah, maka pemuda itu pun menyerah sambil mengatakan, ma'alimtu ghairaha fa'allimni, aku tidak tahu selain ini, maka ajarkan kepada aku, wahai Rasulullah, tata cara salat yang benar. Maka diajarkan oleh Nabi SAW, apabila engkau ingin mengerjakan salat, sempurnakan wudu'mu terlebih dahulu, kemudian mengarahlah kepada kiblat, kemudian kau bertakbir sampai selesai hadisnya. Artinya hamba tersebut telah menjatuhkan salah satu rukun penting, yaitu khusyuk dan tumaknina. Tidak ada ketenangan dalam sholatnya. Maka perkara khusyuk ini adalah perkara yang amat sangat penting. Ketenangan diri, ketundukan hati. Dan ini harus diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi di dalam perkara sholat yang itu merupakan rukun daripada ibadah tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam mengkategorikan orang-orang yang mempercepat dalam sholatnya, tidak ada kekhusyuan, ibarat orang yang mencuri. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, ayyu sariqatin ta'udunahu akbar, pencurian yang bagaimana yang kalian anggap paling keji, paling kejam? Para sahabat mengatakan, alladhi yasrik mala akhi, yaitu orang yang mencuri harta saudaranya sendiri. Bukan orang lain, bukan tetangganya. Bukan desa sebelah. Bukan dia mencuri di negeri jiran. Kata para sahabat, pencurian yang paling keji yaitu orang yang mencuri harta manusia yang paling dekat nasabnya dengan dirinya, yaitu saudaranya sendiri, hartanya dicuri, diambil. Ini pencurian yang paling keji, yang paling kejam, yang paling dahsyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak seperti itu, bukan itu. Aghbahu sariqa alladhi yasriq ahadukum salatahu, pencurian yang paling keji yaitu orang yang mencuri dalam salatnya. Maka para sahabat pun bingung bertanya kepada Nabi, bagaimana seseorang mencuri dalam sholatnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yutim ruku'ahu wa la sujudah, dia tidak menyempurnakan sujud dan rukuknya cepat-cepatan. Maka perkara khusyuk ini penting, kerendahan diri, ketundukan hati dengan ketenangan. Dia fahami setiap gerakan-gerakan sholat yang diberikan masing-masing sesuai dengan haknya dan porsinya. Di sana ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah yang disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna ar-rajula la yusalli 60 sana lam yuqbal lahu salatun." Sesungguhnya seseorang ada yang sholat selama 60 tahun dia mengerjakan sholat, berapa ratus sholat dia kerjakan 60 tahun. Mungkin sebagian kita, wallahu a'lam, ada yang meninggal sebelum umur itu. Mungkin famili saudara kita ada yang meninggal sebelum umur itu. Ini hamba tersebut sholat selama 60 tahun, berarti umurnya lebih daripada itu. Wajib maupun sunnahnya. Tinggal dihitung berapa ratus kali sholat dia mengerjakan. Sabda Nabi SAW, tuqbal lahu sholatun, akan tetapi satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pahalanya hilang. Dia hanya mengerjakan aktivitas saja. Tidak mendapatkan balasan, tidak mendapatkan pahala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allahu yutim ruku'ahu wa la yutim sujudah, bisa jadi rukuknya bagus, sujudnya asal-asalan. Au yutim sujudahu wa la yutim ruku', atau bisa jadi sujudnya baik, rukuknya yang enggak benar. Ini Betapa banyak ikhwani afidhakumullah, orang-orang yang sholat zaman sekarang, terlebih lagi di negeri kita Indonesia, Allahu a'lam di negeri antum. Mereka mengerjakan sholat, saya tidak katakan 2 rakaat, 23 rakaat mereka kerjakan. Diselesaikan kurang dari 30 menit, diselesaikan kurang dari setengah jam. Mereka rukuk sebelum sempurna membaca ayat. Mereka sujud sebelum sempurna rukuk. Mereka duduk sebelum sempurna sujud. Enggak ada kehusuan sama sekali. Seperti punuknya ayam manggut-manggut yang mengambil makanannya. Mematuk biji-bijian. Hudzaifah ibnu al-Yaman, sahibu sir Nabi alaihi salatu wasalam, teman rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah melihat orang yang salat dan tidak khusyuk, tidak menyempurnakan masing-masing anggota badannya, anggota salatnya. Salatnya asal-asalan atau abal-abalan kalau bahasa kita. Kemudian Hudzaifah ibnu al-Yaman bertanya kepada pemuda tersebut, kepada orang tersebut, mundu mata sallaita ala hadihil hal, sejak kapan kamu salat seperti ini? Pemuda itu pun mengatakan, mundu arba'ina sana, sejak 40 tahun ya seperti ini salatku, ya seperti ini aku menjalankan ibadah salat. Maka kata Hudzaifah ibn al-Yaman ketika mendengarkan ucapan lelaki tersebut, halo, nah Ustaz, hadir ni Ustaz. Jelas Ustaz. Bagus Ustaz, jelas. Nah. Kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa arda mengatakan, "Law sallaita ala hadhihi al-hal ma sallaita mundu 40 sana." Kalau salatmu seperti ini berarti engkau belum melaksanakan salat selama 40 tahun. Berarti engkau tidak melaksanakan salat selama 40 tahun. Lau mutta ala hadhihi shalat, kalau engkau wafat, engkau meninggal, engkau mati dengan model salat yang seperti ini, dengan cara salat yang seperti itu, la mutta ala ghairi sunnati nabi alaihi salatu wasalam, engkau wafat bukan di atas jalan, engkau wafat bukan di atas sunnah, engkau wafat bukan di atas cara, engkau wafat bukan di atas metode dan sunnahnya nabi alaihi salatu wasalam. Maka khusyuk ini merupakan ibadah. Kemudian muallif rahimahullah menyebutkan ayat yang sudah kita baca untuk menjelaskan bahwasanya raghba warrahba, khusyuk ini merupakan bagian contoh jenis daripada lafaz ibadah. Raghbah harapan, rahbah perasaan takut dan cemas, khusyuk ketenangan dengan kerendahan hati dan ketundukan jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, dan ini merupakan pujian bagi para anbiya, para rasul, innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka yaitu para nabi adalah orang-orang yang senantiasa bergegas, berlomba-lomba, mempercepat, bersegera di dalam menjalankan amalan kebaikan. Amal saleh. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka para anbiya, para rasul senantiasa berdoa kepada kita dengan harapan. Harapan akan rahmat. Artinya para anbiya senantiasa bergegas dalam amal soleh. Mereka tidak pernah malas, tidak pernah lesu. Dan mereka senantiasa semangat dan berdoa kepada kita dengan penuh raghbah. meminta rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa raghaba, dan mereka berdoa kepada kita dengan penuh ketakutan. Mereka cemas, khawatir akan siksaan. Mereka para anbiya senantiasa takut daripada azab Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mereka dihukumi. Sehingga mereka memiliki keinginan yang besar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan takut dengan sebesar-besarnya kecemasan daripada azab. Wa kanu lana khashi'in, dan kepada kita mereka beribadah dalam keadaan khusyuk. Ini sifat-sifat para anbiya, semangat dalam ibadah, kemudian berdoa dengan harapan dan cemas, kemudian mereka khusyuk di dalam menjalankan berbagai macam ketaatan. Nah, dan ini merupakan bantahan bagi orang-orang sufi, yang mana mereka mengatakan la na'budallah raghbatan li thawabihi. Kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena menginginkan pahalanya. Kita tidak beribadah kepada Allah karena pahala. Wala khaufan min iqabi, dan kita pun tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut azabnya atau siksanya. Wa innama na'budallaha mahabbatan lahu faqat, kita beribadah kepada Allah cuman kecintaan kita kepada Rabbul Alamin saja. Ini ucapan mereka, orang-orang mutasawwif. Kita beribadah seolah-olah tidak butuh pahala dan tidak takut dengan ancaman azab, akan tetapi kita beribadah karena kecintaan, kesayangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ini merupakan kalamun batil, karena para anbiya pada ayat ini mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan cemas akan azabnya, akan siksanya, akan hukuman Allah yang pedih. Mereka takut. Begitu pula mereka banyak berharap setelah menjalankan ibadah, mudah-mudahan diterima, mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan rahmat, mendapatkan ridha, kemudian masuk ke dalam surga. Dan mereka adalah manusia yang paling mulia di muka bumi. Ketika beribadah, menggabungkan sifat-sifat ini, rasa takut dan harapan yang besar. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan sebuah kalimat yang amat sangat bagus di dalam kitabnya, di dalam syarahnya. Beliau mengatakan, wa yaghlibur raja' fi janibit ta'at. Seorang muslim itu harus mengedepankan aspek harapan, mengedepankan ar-raghbah, harapan itu yang ditonjolkan, yang dikedepankan ketika melaksanakan ketaatan. Jadi ketika ingin beribadah, yang dikedepankan adalah perasaan raghbah, harapan. Tujuannya apa? Liyansyat 'alaiha, agar dia terus lebih giat. Rahmat Allah luas, mengharapkan kenikmatan. Dunia adalah kehidupan sesaat, adalah jembatan. Kita semua adalah pengembara, kita akan mati. Yang aku harapkan dari ibadah ini adalah mengharapkan kenikmatan yang abadi, kehidupan yang kekal di alam barzah dan di dalam kehidupan akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menjalankan ibadah, ikhwani afidhakumullah, agar lebih giat, yang dikedepankan adalah roja awir raghbah, harapan. Agar supaya dia diterima amalannya, mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa yaghlibul khauf idza hamma bil ma'siyah. Adapun sikap khawatir, takut, aspek ini dikedepankan ketika seseorang ingin bermaksiat. Jadi ketika ingin menjalankan perbuatan-perbuatan dosa, yang dia kedepankan adalah perasaan takut, agar supaya dia menghindar jauh dari perbuatan mungkar kemaksiatan tersebut, agar selamat daripada azab, agar selamat daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau pun juga menambahkan, sebagian para ulama mereka mengatakan, yaghlibu janibar raja' fi hala al-mar. Seorang mukmin hendaknya mengedepankan perasaan harapan ketika dalam keadaan sakit. Dan mengedepankan perasaan takut ketika dalam keadaan sehat. Jadi takut, khawatir dari azab Allah ketika dalam keadaan sakit. Kemudian ketika dalam keadaan sehat, dia senantiasa mengedepankan perasaan takut dari kemaksiatan. Kata Syekh, لأن المريض منكسر ضعيف النفس. Karena orang yang sakit, jiwanya itu lemah. Kebanyakan mereka pesimis. Down. وعسى أن يكون قد اقترب أجله. Bisa jadi mereka menganggap ajalnya sebentar lagi tiba. Ajalnya sudah dekat, dia akan mati. Sehingga yang dikedepankan adalah rojak harapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuniku, mengampuni dosa-dosaku. Tujuannya apa ikhwani? Afidhakumullah, dia wafat dalam keadaan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah ini, raja, dengan ibadah raghbah, harapan-harapan yang tinggi. Allah mengampuniku, rahmatnya Allah luas. Ampuni dosaku ya Allah, yang besar maupun yang kecil. Ketika dalam keadaan sakit, karena dia pesimis, sebentar lagi ajal, mungkin dia tidak akan banyak bisa untuk berbuat ibadah. Sehingga yang dikedepankan apa? Harapan-harapan. Sehingga ketika wafat, dia sudah husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda, Jabir mendengar Nabi alaihi salatu wasalam 3 hari sebelum beliau wafat bersabda, mendekati detik-detik terakhir kematian Rasulullah, beliau menyebutkan sebuah wasiat kepada Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Nabi bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Janganlah salah seorang di antara kalian wafat kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka husnudzan kepada Allah, ini perintah Nabi. Dan dilarang kita untuk jelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengampuniku, dosaku besar, aku tidak akan masuk surga. Ini putus asa dan bukan sifat seorang mukmin. Bahkan mendekati ajal, kita diperintahkan untuk mengedepankan raghbah, raja, harapan-harapan, semoga Allah mengampuni. Dengan itu dia terus bersemangat untuk berzikir, istighfar, melantunkan kalimat tauhid la ilaha illallah, supaya dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. dan dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, dia berbuat dosa, insyaAllah dengan beristighfar, dosanya akan Allah subhanahu wa ta'ala lebur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu hadis qudsi, ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, ghafartu laka ma kana minka wa la ubali, niscaya aku ampuni semua dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli. Ini firman Allah. Ampunan Allah luas. Ya bena Adam, wahai anak Adam, Allah memanggil kita. Lau balagat dhunubuka anana sama, seandainya dosamu sampai setinggi awan di langit, na'udzubillah, dosanya besar dan banyak sampai setinggi awan di langit. Thumma staghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku. Ghafartu laka wa la ubali, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Ya ibn Adam, dipanggil lagi kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam. Lau ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau menemuiku dengan membawa kesalahan dosa sepenuh bumi, sebelum wafat, sebelum datangnya ajal, dia memiliki dosa sejauh daratan dan lautan sepenuh bumi. Thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, kemudian engkau menemuiku wafat, meninggal, mati dalam keadaan bertauhid, tidak mempersekutukan aku sedikit pun, tidak berbuat syirik. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, tentulah aku akan mendatangimu memberikan ampunan yang sama sepenuh bumi. Allahu akbar. Maka hadis ini memberikan harapan yang besar bagi kaum mukminin yang memiliki dosa selain syirik, selain dosa-dosa besar, selain dosa yang paling besar yaitu syirik, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni. Adapun syirik, tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala lebur, melainkan dengan taubat dan nasuha. Maka seorang mukmin ketika beristighfar minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus husnudzan, dia harus berbuat berbaik sangka, Allah akan mengampuniku dengan hadis ini. Oleh sebab itu yang sakit dikedepankan perasaan ar-raghbah war-raja, harapan-harapan. Kemudian kemudian wa fi halati shiha yakunu nashitan muammilan tul al baqa. Adapun dalam keadaan sehat yang dikedepankan adalah khauf, perasaan takut. Karena orang yang sehat itu biasanya aktif. Dia menganggap hidupnya masih lama. Terkadang mengakibatkan seseorang itu sombong dengan kesehatannya, dengan kekarnya badan, membuat orang itu angkuh. Maka ketika orang itu dalam keadaan sehat wal afiat, ditonjolkan, dikedepankan perasaan takut supaya dia selamat dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka ini merupakan ibadah yang disebutkan oleh Syekh, yang merupakan contoh-contoh dan jenis-jenis maupun macam-macam dari sebuah amalan yang wajib untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akhiri dengan ucapan Syekh yang terakhir, wa dalilul khasyah, perasaan khasyah, khawatir. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, fala takhshawhum wakhshawni, janganlah kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kepadaku. Nah, khasyah itu secara bahasa khasul khawf, yaitu perasaan takut yang lebih. Khawf itu takut, dan sudah kita bahas sebelumnya. Tapi kalau khasyah itu takut yang lebih. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, al-khawf al-mabna 'ala al-'ilm bi'azamati man yakhsha. Khasyah itu perasaan takut yang dilandasi oleh pengetahuan, ilmu tentang keagungan yang ditakuti dan kesempurnaan kekuasaannya. Ini perbedaan antara khasyah dan khawf. Khawf itu takut, khasyah lebih daripada itu. Perasaan takut yang ada modal ilmu. Dia faham, dia tahu keagungan yang ditakuti dan kesempurnaan kekuasaannya. Untuk lebih mudah, kita sebutkan sebuah permisalan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apabila Anda takut kepada seseorang dan Anda tidak tahu apakah orang itu mampu, apakah orang itu berkuasa, apakah orang itu bisa untuk menimpakan sesuatu kepada engkau atau tidak, maka ini disebut khauf, perasaan takut. Karena Anda tidak tahu orang ini bisa atau tidak memberikan kemudharatan kepada dirimu atau menimpakan sesuatu kepada dirimu. Anda tidak tahu bisa atau tidak bisa orang itu. Maka perasaan takut ini disebut khauf. Adapun khasyah, takut yang memiliki nilai lebih, apabila Anda melihat seseorang yang engkau yakini, Anda tahu mi'a fil mi'a, 100% bahwasanya orang itu mampu, bisa, dan berkuasa untuk menimpakan sesuatu kepada engkau, maka ini disebut khasyah. Karena apa? Ada ilmu. Dia faham, dia mengetahui. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, takut yang tidak sari ilmu, ini lebih tinggi derajatnya daripada sekedar khauf, takut saja. Oleh sebab itu, sifat ini hanya dimiliki oleh para ulama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Di sini disebutkan dengan lafaz yakhsha, artinya khasyah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Kenapa? Karena mereka orang yang paling tahu. Mereka adalah orang-orang yang berilmu terhadap keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan kekuasaannya. Oleh sebab itu mereka adalah orang yang paling khasyah di antara umat manusia. Kemudian ikhwani afidhakumullah, tentu rincian hukum yang berkaitan dengan khasyah itu sama dengan klasifikasi hukum yang berkaitan dengan khauf atau perasaan takut. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang kita sampaikan kepada majelis kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan kepada contoh ibadah yang berikutnya, yaitu al-inabah. Berikut dalil yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.